Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yut'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Selasa pagi tanggal 5 Syaban 1435 Hijriah, kita duduk bersama mengkaji kembali kitab Tafsir As-Sa'di Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Pada pertemuan hari kemarin kita membaca ayat yang ke-114 dari surat Al-Baqarah. Dan di dalam ayat tersebut kita ambil pelajaran bahwa salah satu pelajaran yang kita bisa ambil dari ayat tersebut adalah termasuk bentuk kezaliman yang sangat zalim adalah orang-orang yang menghalang-halangi kaum muslim datang ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang-orang yang menghalang-halangi kaum muslim untuk memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka menginginkan agar masjid-masjid tersebut dihancurkan. Ini adalah sebuah faedah yang kita bisa ambil. Kemudian pelajaran yang kita bisa ambil dari ayat ini juga bahwa kama tadinu tudan, sebagaimana yang kalian perbuat seperti itu yang kalian akan dapatkan. Sebagaimana kalian menghalang-halangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk pergi masuk ke Masjidil Haram Mekah mengerjakan umrah, maka seperti itu pula kalian akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tidak boleh masuk ke Masjidil dengan tidak boleh masuk ke Masjidil Haram dalam kecuali dalam keadaan merendahkan diri dan rasa takut. Kecuali dalam keadaan merendahkan diri dan rasa takut. Ini pelajaran yang kita bisa ambil dari ayat yang kemarin. Kemudian kita baca ayat yang selanjutnya, surat Al-Baqarah ayat 115. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. Artinya, dan milik Allah lah timur dan barat. Maka kemanapun kalian menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Di sini, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, Al-Syeikh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di mengatakan, Ay, walillahil masyriq wal maghrib, khassahuma bidzikri li'annahuma mahallul ayatil azimah. فهما مطالع الأنوار ومغاربها فإذا كان مالكا لها كان مالكا لكل الجهاد. Artinya, dan Allah lah yang memiliki timur dan barat. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mengkhususkan penyebutan timur dan barat. Kenapa? Karena timur dan barat tempat terdapatnya tanda-tanda kekuasaan Allah yang agung. Yaitu timur dan barat tempat keluar, terbit atau tenggelamnya cahaya, yaitu matahari. Maka kata Syekh, apabila Allah Subhanahu wa taala memiliki timur dan barat, maka Allah juga memiliki atau raja pada semua arah. Ada timur, ada barat, ada utara, ada selatan. Kenapa di sini hanya disebutkan timur dan barat saja yang Allah Subhanahu wa taala miliki? Bukan berarti Allah hanya memiliki timur dan barat saja, utara dan selatan tidak dimiliki oleh Allah, tidak. Akan tetapi maksudnya adalah penyebutan timur dan barat karena pada timur dan barat terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang agung. Terbit dan tenggelamnya matahari pada timur dan barat. Oleh karenanya, siapa yang memiliki timur dan barat, maka dia juga memiliki arah-arah yang lain. Kemudian, Al-Syeikh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di mengatakan, فَأَيْنَمَا تُوَلُّ. Allah berfirman, dimanapun kalian menghadap, yaitu wujuhakum minal jihad. Dengan wajah-wajah kalian, ke arah mana saja. Idza kana tawallikum iyyaha bi amrihi imma an ya'murakum bi istiqbalil qiblah ba'da an kuntum ma'murina bi istiqbali baitil maqdis. Jika kalian menghadap wajah-wajah kalian kepadanya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan menghadap kepada arah Ka'bah setelah kalian diperintahkan untuk menghadap Baitul Maqdis. Dan arah Ka'bah, kalau seandainya di sini kiblat, di sana arah Ka'bah Baitul Maqdis 180 derajat. Ya, berbalik dengan arah Ka'bah. Jadi jauh sekali. Makanya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ke kota Madinah setelah berhijrah, beliau masih diperintahkan untuk menghadap salat ke arah Baitul Maqdis. Dan itu terasa beda sekali karena Ka'bah dihadap di belakang saya, Baitul Maqdis di hadapan saya, 180 derajat. Ya. Kemudian au tu'maruna bis-salati fis-safar 'ala ar-rahilah wa nahwiha. Atau kalian diperintahkan untuk mengerjakan salat di dalam safar, di atas kendaraan atau yang semisalnya. Fa innal qiblata haitsuma tawajjaha al-'abdu aw tashtabihu al-qiblah fayataharra as-salata ilayha thumma yatabayyana lahu al-khata' aw yakuna ma'zuran bisulbin aw maradin wa nahwi dhalik fa hadhihi al-umur imma an yakuna al-'abdu fiha ma'zuran aw ma'muran. Artinya, ketika kita menghadap kiblat dalam salat di atas kendaraan atau yang semisalnya, maka sesungguhnya kiblat dimanapun seorang hamba tersebut menghadap, atau dimanapun kiblat tersebut terasa arahnya di situ. Maka seorang yang sholat ketika di atas kendaraan, ketika safar, hendaklah dia memperkirakan dengan matang di manakah kiblat tersebut berada. Kalau seandainya dia terjelas baginya sebuah kesalahan atau ya diberikan uzur bagi dia karena sakit, maka orang seperti ini ketika salah kiblatnya dia bisa diberikan uzur ataupun dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bi kulli hal famastaqbala jihatun jihatan minal jihad kharijatan an mulqi rabbih. Yang jelas kata Syekh, mana saja arah yang dia hadapkan, ke mana saja dia menghadap ke sebuah arah, maka itu tidak akan keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak akan keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi hadis ini atau ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa dimanapun kita menghadap, maka disitulah wajah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman setelah itu, fathamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Maka disanalah wajah Allah, sesungguhnya Allah maha luas dan maha mengetahui. Fihi isbatul wajhi lillahi ta'ala. Di dalamnya terdapat penetapan akan sifat wajah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Alal wajhi la'iqi bihi ta'ala. Yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna lillahi wajhan la tashtabihul wujuh. Artinya, dan bahwasanya Allah memiliki wajah yang tidak diserupai dengan seluruh wajah. Wa huwa ta'ala wasi'ul fadli wassifati 'azimuha 'alimun bisara'irikum wa niyyatikum. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala luas rahmatnya, luas anugerahnya, dan sifatnya yang agung dan maha mengetahui dengan rahasia-rahasia dan niat-niat kalian. Famin sa'atihi wa ilmihi wassa'a lakumul amra wa qabila minkumul ma'mur falahul hamdu wa syukru. Dan termasuk dari keluasan dan ilmunya, Allah Subhanahu wa ta'ala meluaskan bagi kalian perkara dan menerima dari kalian apa-apa yang kalian berperintahkan untuknya. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dan segala syukur. Bapak ibu saudara saudari, maksud dari ayat ini yang jelas adalah bahwa Allah memiliki arah timur dan barat. Kemanapun kita menghadap, maka kesanalah wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena luasnya Allah Subhanahu wa ta'ala, luasnya zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengakhiri di ayat ini, innallaha wasi'un alim. Jadi kalau seandainya ada orang, ini sedikit berbicara masalah fikih, kalau seandainya ada orang di tengah padang pasir, gurun, dia tidak mengetahui di mana arah kiblat, atau seorang di tengah lautan, dia tidak mengetahui di mana arah kiblat, atau seorang di udara, dia tidak mengetahui di mana arah kiblat, maka dia berusaha bertanya, dia berusaha mencari arah kiblat tersebut. Kalau sudah berusaha untuk menghadapkan dirinya ke arah kiblat ketika sholat, maka ternyata keliru, maka tidak mengapa baginya berdasarkan ayat ini. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kalian menghadap, kemanapun kalian menghadap, maka di sana ada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran pertama dari ayat ini, bahwa untuk perkara kiblat kita berusaha menghadapkan ke kiblat diri kita. Ya. Akan tetapi apabila arah kiblat tersebut setelah kita berusaha ternyata keliru, maka tidak mengapa hal tersebut. Misalkan arah kiblatnya ke sana, kita malah menghadap ke kiri ataupun ke kanan, maka ini tidak mengapa. Kenapa? Fa thamma wajhullah. Karena di sana ada wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini membuktikan bahwa kaum muslim salat menghadap kiblat itu hanya sebatas untuk menyatukan arah kiblat, bukan menyembah Ka'bah yang terbuat dari batu tersebut, bukan. Tetapi hanya sebatas menyatukan arah kiblat. Kemudian pelajaran yang ketiga yang kita bisa ambil dari ayat ini juga, bahwa di dalam ayat ini terdapat penetapan sifat wajah untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Tentunya wajahnya Allah ya sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama dengan wajah-wajah yang lain. Baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil ayat selanjutnya. Kita baca ayat selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu ittakhadallahu waladan subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun. Mereka, orang-orang kafir berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Allah. Bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Semua tunduk kepadanya. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qalu, mereka yaitu kaum Yahudi dan Nasrani serta orang-orang musyrik. Wa kullu man qala dzalik, dan setiap yang mengatakan bahwa ittakhadallahu waladan, Allah telah mengambil seorang anak. Fanasabuhu ila ma yaliqu bijalalih. Maka mereka menyandarkan sesuatu yang tidak pantas disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa asa'u kullal isaa'ah, dan mereka membuat pencelaan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh celaan, artinya keburukan yang buruk, sangat buruk. Wa zalamu anfusahum, dan mereka menzalimi diri mereka sendiri. Wa huwa ta'ala sabirun ala dzalika minhum, dan Allah Subhanahu wa taala sabar atas hal itu dari mereka. Qad halima alaihim wa afahum wa razaqahum ma tanaqqusihim iyya. Allah telah menahan diri atas mereka dan memaafkan mereka dan memberikan rezeki kepada mereka bersamaan dengan penurunan diri Allah Subhanahu wa taala oleh mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala di sini, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala dijelaskan oleh Syekh seorang yang Maha Pemaaf. Pertanyaan mungkin timbul, apa kekeliruan orang yang menjadikan anak untuk Allah? Apa bahayanya atau apa tercelanya menjadikan anak untuk Allah Subhanahu wa taala, atau kita menasabkan, menyandarkan bahwa Allah mempunyai anak, apa bahayanya? Maka atau apa tercelanya? Kalau seandainya Allah mempunyai anak, berarti Allah mempunyai pendamping. Ya. Allah mempunyai pendamping. Ini tercelanya, ya, bahwasanya kalau seandainya Allah mempunyai anak, maka Allah Subhanahu wa taala mempunyai pendamping, yaitu seorang istri. Maka ini tercela sekali. Makanya Allah Subhanahu wa taala setelah itu mengatakan subhana, maha suci Allah. Maksud subhana, tanazzaha wa taqaddasa an kulli ma wasafahu bihi al-musyrikun wadh-dhalimun mimma la yaliqu bijalalihi. Allah terlepas, tersucikan dari setiap apa yang disifati oleh orang-orang musyrik dan orang-orang zalim yang tidak pantas dengan keagungannya. Fasubhana man lahul kamalul mutlaq, maka maha suci zat yang memiliki kesempurnaan yang mutlak. Min jami'il wujuh, dari seluruh kesempurnaan, dari seluruh sisi. Alladzi la ya'tarihi naqsun biwajhin minal wujuh, yang mana tidak ada kekurangan sedikit pun dari diri Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekurangan sedikit pun dari diri Allah Subhanahu wa taala, walau dari satu sisi pun. Wa ma'a raddihi liqaulihim aqamal hujjata wal burhana ala tanzihi an dzalik. Dan bersamaan dengan bantahan Allah terhadap perkataan mereka bahwasanya Allah memiliki anak, Allah menjadikan seorang anak, maka Allah Subhanahu wa taala menegakkan hujjah, menegakkan dalil dan juga bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala terlepas dari tuduhan Allah memiliki anak. Makanya Allah berfirman setelah itu, ballahu ma fis samawati wal ard. Tetapi Allah memiliki langit-langit dan bumi. Ai jami'uhum mulkuhu wa 'abiduh. Maksudnya adalah seluruhnya adalah di bawah kuasa Allah dan di bawah budak di bawah kuasa Allah dan menjadi budak-budak Allah Subhanahu wa taala. Yatasarrafu fihim tasarrufal malik bil mamalik. Yang mana Allah mengatur seluruh makhluk dengan pengaturan sang raja kepada budak-budaknya. Wahum qanituna lahu musakhkharuna tahta tadbirih. Maka seluruh makhluk mereka itu adalah orang-orang yang qanitun, orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana senantiasa mereka sangat-sangat di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kanu kulluhum abidahu, fa idza kanu kulluhum abiduhu muftaqirina ilaihi wa huwa ghaniyun anhum fa kayfa yakunu minhum ahad wa yakunu lahu waladan. Artinya, kalau seandainya seluruhnya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah butuh terhadap mereka, maka bagaimana salah seorang dari mereka bisa menjadi anak bagi Allah Subhanahu wa taala? Wal waladu la budda an yakuna min jinsi walidihi. Dan ini yang kedua. Kalau seandainya Allah punya anak, maka anak tersebut harus dari jenis orang tuanya. Li'annahu juz'un minhu. Karena anak tersebut adalah bagian dari orang tuanya. Kalau orang tuanya keriting, ya anak-anaknya biasanya rambutnya keriting. Nah, kalau seandainya Allah punya anak, berarti anaknya Allah adalah persis seperti Allah Subhanahu wa taala, atau ada bagian dari Allah Subhanahu wa taala pada anak tersebut. Ini tercelanya. Ketika kita menyatakan Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak. Wallahu ta'ala al-malikul qahir. Allah Subhanahu wa taala yang maha raja dan yang maha berkuasa. Wa antumul mamlukul maqhurun, dan kalian adalah budak-budak yang di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal ghani, dan Allah maha kaya. Wa antumul fuqara, dan kalian orang-orang fakir. Fa kaifa ma'a hadza yakunu lahu walad. Kok bisa seperti ini? Allah memiliki anak. Ya. Allah memiliki anak. Hadza min abtalil batil wa amsajahu. Dan ini adalah termasuk kebatilan yang paling batil dan paling buruk. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, saya ingin jelaskan di sini ketika Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 116 bahwa kaum Yahudi, kaum Nasrani, orang-orang musyrik mengatakan bahwa Allah memiliki anak. Allah memiliki anak. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan subhana, maha suci Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala bantah perkataan mereka. Bal lahu ma fis samawati wal ard kullu lahu qanitun. Akan tetapi Allah memiliki seluruh apa yang ada di langit dan di bumi, dan seluruhnya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Syekh menjelaskan di sini, kok bisa dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki anak padahal seluruh makhluk di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah lah yang mengatur. Kita ini adalah budak-budaknya Allah. Kalau seandainya Allah yang mengatur, dan seluruhnya adalah budak-budak Allah, maka kok bisa Allah Subhanahu wa taala menjadikan salah satu dari kita sebagai anak Allah Subhanahu wa taala? Nah, itu jawabannya. Ya. Itu jawabannya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Wal qunutu naw'an. Nah, di sini kan disebutkan bahwa kullul lahu qanitun. Artinya seluruhnya adalah berkunut kepada Allah. Kunut itu ada dua macam. Kunutun 'amun wa huwa kunutul khalqi kullihim. Atau kunutul khalqi kullihim tahta tadbiril khaliq wa khasun wa huwa kunutul ibadah. Kunut itu ada dua macam, ya. Kan di dalam surat Al-Baqarah ayat 116 Allah berfirman di akhir ayat, kullul lahu qanitun, seluruhnya berkunut kepada Allah. Berkunut kepada Allah. Nah, kunut arti kunut itu dua macam. Yang pertama kunut umum. Kunut yang umum maksudnya ketunduk patuhan yang umum. Bahwa seluruh makhluk tunduk patuh di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kunut namanya. Kunut yang umum. Yang kedua yaitu kunut yang khusus. Maksudnya adalah kunutnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu seperti Maryam berkunut. Maksudnya ibadahnya lama, taatnya lama, sujudnya lama, rukuknya lama. Sujudnya saking lamanya keluar dari kedua matanya air nanah. Ruku dan berdirinya lama, akhirnya keluar dari matanya air air nanah dari kedua tumitnya air nanah. Nah, ini namanya kunut yang khusus, yaitu kunut ibadah. Jadi kunut itu ada dua. Kalau kita terjemahkan kunut itu artinya tunduk patuh. Tunduk, ketundukan kepatuhan itu ada dua. Ketundukan yang umum yang dilakukan oleh seluruh makhluk. Kenapa? Karena seluruh makhluk adalah fuqara, sangat membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah huwal ghani, Allah lah yang maha kaya. Makanya salah satu nama Allah As-Samad. Allahu As-Samad. Allah lah yang mana seluruh makhluk bergantung kepadanya. Itu arti As-Samad. Ya, seluruh makhluk bergantung kepadanya. Itu arti apa? As-Samad. Baik. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, jadi yang kedua yaitu kunutnya ibadah. Kunut ibadah, tunduk patuh dalam mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunut yang pertama tersebut terkadang orangnya kafir tapi dia kunut. Tunduk patuh kepada Allah. Kenapa? Karena semuanya di bawah kekuasaan Allah. Allah mau apakan dia, terserah Allah. Allah mau kasih dia musibah, mau kasih dia rezeki, itu di bawah kuasa Allah. Itu namanya kunut seluruh makhluk. Ya, kunut apa? Seluruh makhluk. Yang kunut yang khusus adalah kunut ibadah. Yaitu kunut seseorang sholat begitu lama, sujud lama, ruku lama. Ini namanya kunut ibadah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-117, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Artinya Allah pencipta langit dan bumi. Badi' itu artinya pencipta. Dan bila dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah dia, yaitu Allah, hanya mengatakan kepadanya, kun fayakun. Jadilah, lalu jadilah ia. Apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di sini? Thumma qala badi'us samawati wal ard, ay khaliquhuma. Maksudnya adalah Allah yang menciptakan keduanya, langit dan bumi. Ala wajhin qad atqanaha wa ahsanaha ala ghairi mithalin sabq. Subhanallah. Lihat ya. Dengan sisi Allah menciptakan keduanya dengan benar-benar paten, benar-benar sempurna, tanpa contoh sebelumnya. Paten, dan sempurna tanpa contoh apa? Sebelumnya. Lihat Bapak Ibu saudara-saudari, ya, kuasanya Allah menciptakan sesuatu sempurna dan sangat baik dan maksimal, tetapi tidak ada contoh sebelumnya. Barang-barang KW, kalau kita lihat manusia, pekerjaan manusia, barang-barang KW dibandingkan dengan barang-barang yang asli, original, maka orang yang membuat barang-barang yang palsu, KW, itu akan bisa membuat ketika ada contohnya sebelumnya. Ketika apa? Ada contohnya. Dan kadang-kadang terlihat sangat sempurna, meskipun itu adalah palsu. Entah itu palsu tingkat 1, tingkat 2, tingkat 5. Ya, tetapi dia mencontoh salah, mencontoh aslinya. Ya, mencontoh aslinya. Saya pernah di Mina, cerita sedikit ini. Di Mina itu kalau kita naik haji, orang banyak jualan. Karena memang kan diperbolehkan untuk mencari fala junaha alaikum. Janganlah kalian, tidak ada dosa bagi kalian, anta betagu fadlam min rabbikum, untuk mencari kemurahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika di Mina. Jadi macam-macam orang jualan di Mina itu. Bahkan sampai ada yang jualan rokok. Jualan rokok, jualan. Jadi negara-negara masing-masing nyari. Apa? Mengeluarkan barangnya masing-masing. Rupanya dia bawa dari negaranya masing-masing untuk berjualan di Mina. Ada orang jualan jam. Jam Rolex. Rolex. Ya. Itu harganya mungkin kan ratusan juta. Rolex itu. Nah, kok di situ dijual 150 real? Dibilang 150 real. Habis itu ada yang percaya lagi. Habis dibeli, dipakai, satu minggu langsung rusak. Ini KW, ya, barang-barang yang kelihatan dia asli, tetapi palsu. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala, walillahil mathalul a'la. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi dengan sempurnanya tanpa ada kekurangan, tanpa harus ada contoh sebelumnya. Saya sering mengatakan Allah itu al-khaliq, artinya profesional di dalam menciptakan. Ahli pencipta. Ahli pencipta langit, ahli pencipta bumi, ahli pencipta hewan, ahli pencipta tumbuhan, ahli pencipta manusia, ahli pencipta jin, dan seluruhnya ahli. Artinya ahli di sini bukan sekedar buat. Tidak. Tetapi menciptakannya dengan sempurna, dengan makna kesempurnaan yang hakiki. Manusia diciptakan oleh Allah dengan sempurna. Maka apa pelajaran menarik dari ini? Bahwa kalau ada orang yang merubah ciptaan Allah pasti buruk. Contoh, orang buat tato. Ya. Kemarin saya lihat ada orang ganteng-ganteng pakai tato, subhanallah. Saya bilang dalam hati, Allah menciptakan makhluk manusia itu dengan sempurna. Allah mampu saja menciptakan manusia dia dibuat tato oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mampu enggak? Sangat mampu. Allah menciptakan dia di sininya tato. Mampu. Tetapi karena tidak sempurna, atau itu menunjukkan ketidaksempurnaan, maka Allah tidak berikan pada manusia. Makanya setiap yang merubah ciptaan Allah pasti tercela dalam Islam. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, la'anallahu namisat wal mutanammisat. Allah subhanahu wa ta'ala melarang wanita-wanita yang mengkerik alisnya dan meminta dikerik alisnya. Wal washimat wal mustawshimat, dan wanita yang ditato dan wanita yang minta ditato. Mentato dan membuat tato dan minta ditato. Dan wanita-wanita yang wal mutafallijati lil husn, yang merenggangkan gigi-giginya untuk kecantikan. Al mughayyirati li khalqillah, yang merusak ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka mendapat laknat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pasti jelek. Ya, dirubah pasti jelek. Contoh, wanita-wanita, saya pernah melihat subhanallah, wanita-wanita yang mengerik alisnya. Alisnya dikerik, tetapi sudah tumbuh-tumbuh alis itu. Jadi kemudian dicoret-coret sama dia. Ya. Dicoret, entah coretnya rata begini ataupun ke bawah begini, terserah dia. Dan itu sudah tumbuh yang aslinya. Kan jelek sekali kelihatannya. Karena merubah ciptaan Allah yang sempurna menjadi tidak sempurna. Itu selalu. Perubahan ciptaan Allah pasti tidak sempurna. Kenapa? Karena Allah telah menciptakannya dengan dua hal. Dengan hikmahnya dan dengan ilmu pengetahuannya yang sempurna. Hikmahnya meletakkan sesuatu pada proporsinya. Kemudian ilmunya membuat sesuatu tersebut sempurna dengan makna kata kesempurnaan. Ya, perempuan dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa bentuk tubuhnya, bentuk wajahnya dibandingkan laki-laki berbeda. Itu memang dengan hikmahnya seperti itu. Makanya tercela seorang perempuan merubah dirinya dari laki-laki. Seorang laki-laki merubah dirinya dari perempuan. Tercela karena tidak cocok. Karena tidak sesuai dengan hikmah dan ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini makanya Syekh menyebutkan di sini perkataan yang sangat luar biasa, ai khaliquhuma ala wajhin qad atqanahuma aw ahsanahuma ala ghairi mithalin sabaq. Artinya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Dalam keadaan Allah telah menyempurnakan penciptaannya dan membuat bagus penciptaannya. Ya. Dalam keadaan Allah telah menyempurnakan penciptaannya dan membuat bagus penciptaannya tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dengan kesempurnaannya, ya. Ala ghairi mithalin sabiq, menciptakannya tanpa contoh sebelumnya. Nah, ini yang luar biasa. Wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Dan jika Allah menginginkan sebuah perkara, maka Allah hanya cukup mengucapkan jadilah, maka jadilah. Fala yasta'si alaihi wa la yamtani'u minhu. Maka tidak ada yang enggan atas Allah dan tidak ada yang menahan diri atas perintah Allah. Jika Allah katakan jadi, jadi. Ya. Tidak ada yang enggan atas perintah Allah, langsung jadi. Nah, ini bagaimana dengan zat yang seperti ini kok bisa mengambil anak? Nah, itu bantahannya Allah. Jadi, zat yang memiliki langit dan bumi, menciptakan langit dan bumi, semuanya tunduk patuh kepada Allah, semuanya seluruh makhluk tunduk patuh kepada Allah, seluruh makhluk membutuhkan Allah, bukan hanya muslim, seluruh makhluk kafirnya tunduk patuh kepada Allah. Arti tunduk patuh apa? Semuanya atas kehendak Allah. Ya, bukan berarti tunduk patuh itu ibadah kepada Allah, bukan. Karena orang kafir tidak terima ibadahnya. Artinya dia secara makhluk dia tunduk patuh, tidak bisa keluar dari kehendak Allah. Apapun yang dia kerjakan atas kehendak Allah. Kok bisa zat yang seperti ini mulianya dan agungnya mengambil seorang anak atau memiliki seorang anak? Tidak mungkin. Nah, itulah jawaban atau bantahan Allah terhadap orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu. Maka kalau Anda berhadapan dengan orang-orang musyrik, kaum Yahudi, Nasrani, ya, kemudian orang-orang musyrik lainnya, orang-orang yang selain beragama Islam yang musyrik, maka katakan, enggak mungkin Allah memiliki sekutu. Tidak mungkin Allah memiliki anak. Karena dia yang menciptakan langit dan bumi. Anda diciptakan oleh Allah. Anda penciptaannya sempurna. Dan Allah menciptakan Anda belum ada contoh sebelumnya. Kalau ada contoh sebelumnya masih ringan, Pak. Ini belum ada contohnya dan ciptaannya sempurna. Ya. Beda dengan ciptaan makhluk, menciptakan mobil, menciptakan coba lihat penciptaan kapal terbang, pesawat. Apakah dari dulu seperti ini? Kan tidak. asalnya ada orang terbang dari atas gunung, kemudian asalnya ada orang baling-baling, asalnya cuma satu penumpang, ya kemudian terus berkembang. Berarti kenapa? Karena ada contoh sebelumnya. Ini Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan sebelum ada contoh sebelumnya. Maka disebut dengan badia. Itu bedanya antara khaliq. Ya, catat silahkan. Beda antara Allah, nama Allah Al-Badi' dengan Al-Khaliq. Al-Khaliq. Kalau ini Maha Pencipta, kalau ini Maha Pencipta yang belum ada contoh sebelumnya. Tidak ada contoh sebelumnya bumi dan langit, enggak ada. Tidak ada contoh sebelumnya manusia. Tidak ada contoh sebelumnya jin, tidak ada contoh sebelumnya gunung, hewan, tidak ada. Allah ciptakan dengan kesempurnaannya. Nah, ini para ikhwah sekalian, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau Allah yang seperti itu, ngapain di Allah Subhanahu wa taala mencari anak atau menjadikan seseorang sebagai anaknya? Ini Bapak Ibu, saudara-saudari, ya. Jadi perkara yang kita ambil pagi ini yang luar biasa adalah cara menjawab orang-orang musyrik. Cara menjawab orang-orang musyrik dalam kesyirikannya. Caranya bagaimana tadi, Pak? Menyebutkan kekuasaan Allah. Menyebutkan bahwasanya Allah Badia. Allah itu salah satu namanya adalah Al-Badia. Artinya Maha Pencipta yang belum ada contohnya sebelumnya. Kenapa disebutkan belum ada contohnya sebelumnya? Karena ya, orang mencipta sesuatu, menciptakan sesuatu yang belum ada contohnya dan sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun, ini adalah sebuah bentuk kesempurnaan. Ini sebuah bentuk keagungan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Handphone. Contoh, Pak, handphone. Orang dulu handphone itu besar, tebal. Kalau dilempar kucing mati kucingnya. Ya, besar, tebal gitu. Kan? Kemudian kecil, kecil, kecil, antena pulang. Ini subhanallah, ya. Kemudian kecil, tambah kecil. Sekarang bisa dengan cuma satu jari begini, handphone. Dia menciptakan itu menjadi lebih sempurna, lebih sempurna, lebih sempurna setelah ada contoh sebelumnya, sebelah ada. Nah, Allah menciptakan sempurnanya makhluk tanpa ada contoh sebelumnya. Ini kan luar biasa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau zat yang seperti itu, apakah pantas dia memiliki anak? Kan tidak. Nah, begitu. Jawabannya seperti itu. Jadi untuk orang-orang musyrik jawabannya seperti itu. Ya, ketika berdakwah pelan-pelan, sini aku beritahu bahwasanya agama kamu itu salah. Ya. Jangan seperti itu caranya. Tetapi caranya dengan yang baik dan yang lembut. Kalau kita pikir, nah begitu. Allah Subhanahu wa taala kalau memiliki anak, maka apakah mungkin itu terjadi? Padahal Allah yang Maha Kuasa, Allah yang begini, Allah yang begini. Tidak mungkin itu terjadi. Ya. Nah, ini pelajaran yang menarik, menjawab syubhat atau membantah orang-orang musyrik dengan apa? Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih luar biasa lagi, idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Ini lebih luar biasa lagi. Yang sangat-sangat luar biasa. Jika Allah menginginkan sebuah perkara, Allah mengatakan kun fayakun. tidak ada yang bisa menahannya, tidak ada yang bisa menolaknya. Oh saya nggak mau jadi ya Allah, nggak ada, ya nggak ada. Maka jadilah sebagaimana yang terjadi kepada Nabi Isa di perutnya Maryam alaihissalam. Jadilah, tidak ada yang bisa menolaknya. Misalkan ada zat yang mau menolak Allah SWT, tidak bisa. Ketika Allah mengatakan innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun, jika sesungguhnya perkaranya Allah, apabila Allah memerintahkan kepada sesuatu, menginginkan sesuatu, maka dia hanya mengucapkan kun, jadilah, maka jadilah. Ini kuasa Allah. Zat yang seperti ini kok memiliki anak? Mustahil. Ya. Allah sangat mudah menciptakan makhluk, selesai. Kenapa harus memiliki anak? Nah, ini jawaban untuk orang-orang musyrik, caranya adalah dengan agungkan Allah Subhanahu wa taala. Cukup kiranya kajian kali ini, apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi, dan malam ini libur, kajian malam ini libur untuk di Masjid Imam Syafi'i karena ada kajian saya di masjid yang luar di Muttaqin Sultan Adam. Ya, malam ini libur. Demikian sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada pertanyaan? Ustaz, mengenai kata al-badi' tadi Ustaz, itu kan artinya tafsirannya Allah Maha Pencipta yang belum ada contohnya. Nah, kata badi' ini apa ada hubungannya dengan bid'ah? Kan bid'ah itu sesuatu yang baru yang tidak ada contohnya. Ada hubungannya. Secara bahasa ada hubungannya. Ya, ma kuntu bid'an. Dalam ayat disebutkan ma kuntu bid'an. Artinya aku bukan sesuatu yang mendatangkan sesuatu yang baru yang belum ada contohnya. Makanya disebutkan kata-kata ba, dal, dan ain itu diambilkan untuk sesuatu yang belum ada contohnya. Ya, untuk sesuatu yang belum ada contohnya. Nah. Nah, yang lain, Mas Nandar. Ma kuntu bid'an minar rusul. Ada ayat seperti itu, surah Al-Ahqaf ayat 9. Ma kuntu bid'an minar rusul. Katakan wahai Muhammad, aku bukan rasul yang baru, yang belum ada contohnya sebelumnya dari para rasul. Enggak, aku sama saja. Rasul seperti rasul-rasul sebelumnya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sering kita mendengar Ustaz, ayat ini sebagai dalil, kemudian juga istilah hujah. Apa sih beda antara dalil dengan hujah itu aja, Ustaz? Bagus. Bagus pertanyaannya. Apa beda ayat ini sebagai dalil? Dalil itu artinya sesuatu yang kita berpijak dengannya. Ya, bersandar dengannya. Hujjah adalah sebagai landasan hukum. Sama saja sebenarnya, tetapi lebih condong kepada hujjah itu adalah landasan hukum yang kuat. Ya, hujjah landasan hukum yang kuat. Itu bedanya. Dalil yaitu sesuatu yang kita berpijak dengannya untuk menerapkan segala apa yang diperintahkan oleh Allah. Mana dalilnya? Berarti mana sesuatu yang kita bisa berpijak dengannya. Kemudian apa hujjahnya? Apa alasannya? Apa sandaran hukumnya? Nah, begitu. Jadi bedanya dalil seperti itu dengan hujjah. Kalau dalil adalah yang digunakan untuk mendalil sebuah hukum. Adapun hujjah adalah alasan atau sandaran hukum yang kita bersandar padanya. Kalau misalkan begini, Mas Nanda, saya beri contoh. Ada orang menyembah ataupun sujud ke kuburan. Ya. Maka kita katakan kepada dia, perbuatan ini sebuah kesyirikan. Tetapi kita tidak bisa mengatakan orang yang sujud kepada kuburan tersebut langsung musyrik, tidak. Ya. Kita katakan perbuatannya sebuah kesyirikan. Adapun pelakunya, nah harus didirikan hujjah dulu. Ditegakkan sandar hukum dulu. Apakah kamu tahu dalilnya? Apakah kamu terpaksa melakukan ini? Apakah kamu bodoh? Nah itu namanya iqamatul hujjah. didirikan sandaran hukum dulu. Ya, tidak bisa kita mengatakan orang ini musyrik sekaligus ya, ketika dia menyembah kepada kuburan. Mungkin dia waktu itu lagi dipaksa, tidak tahu atau apapun. Ya, maka harus ada penegakan hujjah dulu, penegakan sandaran hukum dulu. Wallahu a'lam. Ya, argumentasi bisa dikatakan seperti itu. Ya. Nah. Ya Ustaz, dari BBM, dari Umu Aisyah, saya mau bertanya begini Pak Ustaz, ada teman saya anaknya hamil di luar nikah, terus dia menikah dengan laki-laki yang menghamilinya. Saat melahirkan, qadarullah meninggal dunia. Saat meninggal waktu melahirkan itu mati syahid ya Ustaz. Kalau mati syahid semua dosa kan dihapuskan ya. Pertanyaan saya, apakah dosa berzina yang dilakukan anak teman saya itu juga dihapuskan? Terima kasih. Masalahnya sekarang yang meninggal siapa? Ibunya. Ibunya. Baik. Kalau seandainya dia meninggal karena karena keguguran atau karena melahirkan yang berkaitan dengan itu pokoknya, maka ada hadis yang menunjukkan bahwa memang orang yang meninggal karena keguguran atau karena melahirkan itu dia mati syahid. Nah, cuma permasalahannya bagaimana andainya dia mati syahid dalam keadaan melakukan perbuatan zina. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membalimi hambanya. Mungkin ada amalan-amalan dia yang bisa menghapuskan dosa zina tersebut sehingga diberikan dia mati syahid. Atau dia sudah bertobat dari amalan tersebut sehingga dia diberikan mati syahid. Dan masih banyak sebab-sebab yang lain. Ya, dan Allah Maha Luas ampunannya. Bukan berarti kita meremehkan perbuatan zina, tidak. Tetapi lihatlah luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang sejenis ini. Ya, demikian. Jadi ada amalan-amalan seperti yang disebutkan dalam riwayat Bukhari. Dan ini pentingnya niat ya. Perhatikan, ini pentingnya niat. Ada amalan-amalan yang kadang seseorang dia berzina. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kanat baghiyun min baghaya Bani Israil." Ada seorang wanita pekerja seks komersial dari zaman Bani Israil. Kemudian marat birokiyah. Dia melewati sebuah sumur. Bahwasanya ada anjing yutifu birokiyah. Marat ala kalbin yutifu birokiyah. Dia melewati seekor anjing yang sedang mengitari sumur tersebut. Berputar-putar pada sumur tersebut karena kehausan. Dan di anjing dengan nalarnya dia tahu kalau seandainya saya turun ke sumur saya mati. Makanya dia tidak mau turun, dia berputar-putar di situ saja. Akhirnya wanita pekerja seks komersial ini turun. Ya, fanazalat wa saqat bimuqiha. Kemudian dia turun, kemudian dia ambil dengan air tersebut, dia ciduk air tersebut dengan high heel-nya. Karena dia tidak punya gayung, tidak punya sesuatu untuk menciduk air tersebut. Maka dia ciduk dengan muknya. Muk itu adalah high heel-nya. Di sini pelajaran menarik bahwa salah satu sepatu wanita yang sering dipakai oleh wanita pekerja seks komersial adalah sepatu yang berhak tinggi. Maka dilarang dalam Islam secara syariat ataupun secara kesehatan. Dilarang dalam Islam. Nah, kemudian keluarlah dia, kemudian dia minumkan. Fasaqatha faghufira laha bihi. Lalu diminumkan oleh perempuan tersebut, si wanita pekerja seks komersial ini, kemudian diminumkan ke anjing. Maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Padahal dosa besar. Kenapa? Karena disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa li ikhlasiha. Karena amalannya yang ikhlas. Kok bisa ikhlas? Dari sisi mana? Satu, yang ditolong anjing tidak bisa dimintai terima kasih. Ya. Tidak bisa diharapkan terima kasihnya. Karena kadang-kadang menolong seseorang itu, ya, kita sangat rentan dengan rasa terima kasih. Padahal amalan yang paling utama ketika menolong seseorang, ya sudah, menolong seseorang selesai, ya. Karena itu kewajiban seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Bahkan tidak perlu kita minta hormat-hormati dari orang yang pernah kita tolong, ya. Nah, ini si perempuan ini ketika ditolong, apa? Ketika ditolong, ketika menolong anjing tersebut, dia menolong dengan ikhlas. Kenapa ikhlas? Karena dia tolong anjing, tidak bisa diharapkan terima kasihnya. Yang kedua, dari zahir hadis itu, anjing tersebut ditolong oleh perempuan tersebut dalam keadaan tidak ada yang melihatnya. Ya, salah satu amalan yang bisa membawa keikhlasan adalah tidak dilihat oleh manusia, satu pasang mata pun. Beda dengan orang yang ingin ketika menolong dia ingin diangkat-angkat agar dilihat oleh manusia. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, kenapa amalan perempuan tersebut dikatakan sebagai seorang yang ikhlas, yaitu dia berusaha semaksimal mungkin, tidak sedikit-sedikit, berusaha agar anjing tersebut bisa diberi minum dan sampai diberi minum. Nah, tiga sebab ini menjadikan dia ikhlas, akhirnya diampuni dosanya, ya, akhirnya diampuni dosanya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kadang orang tersebut mungkin yang tadi disebutkan dalam pertanyaan mungkin memiliki amal yang dia sangat ikhlas dan sangat mencontoh Rasulullah SAW. Akhirnya diampuni dosa-dosanya. Kita tidak mengetahui. Dan rahmat Allah maha luas. Dan saya katakan semoga saudari yang meninggal tadi, meskipun dia berzina, semoga diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akibat dia meninggal dalam keadaan keguguran, sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Cuma sekali lagi, perkataan seperti ini, jawaban seperti ini bukan dalam rangka meremehkan perbuatan zina. Wallahu a'lam. Nah, cukup kiranya. Ada lagi? Gak. Kasih. Afwan Ustaz, ini pertanyaan titipan Ustaz. Dari tetangga. Jadi dia punya orang tua Ustaz, stroke kan. Jadinya semacam kadang-kadang ingat, kadang-kadang ingatannya itu hilang. Lalu pertanyaannya tentang sholatnya Ustaz. Jadi anaknya ini senantiasa mengingatkan dia sholat, cuma kadang-kadang dia malas karena kadang-kadang bacaannya itu tepulilit Ustaz. Nah, jadi pertanyaan anaknya ini, boleh gak enggak saya imami abah saya ini sholat sementara saya sudah sholat, atau bagaimana solusinya Ustaz? Ya, yang jelas bagaimanapun caranya, yang jelas si bapak tersebut tetap dia sholat. Kalau seandainya akalnya masih ada. Karena syarat sahnya sholat atau syarat diwajibkannya seseorang sholat adalah muslim baligh berakal. Selain wanita yang haid dan nifas. Selama lima ini ada dalam dirinya tetap wajib sholat. Ya. Kalau seandainya dia mengeluh bahwa bacaannya senantiasa lupa, misalkan Al-Fatihahnya salah-salah ingat, maka usahakan dia membaca sesuai dengan kemampuan dia. Kalau dia lupa, maka itulah kemampuannya. Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku perintahkan kepada kalian dengan sebuah perintah, maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan. Selama masih ada kesadaran kepada akalnya, maka selama itu dia sholat. Nah, kalau seandainya berbaring, walaupun berbaring, Allah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Salli qa'iman fa illam tastati fa'ala fa qa'idan fa illam tastati fa'ala jambin." Artinya, sholatlah dalam keadaan berdiri, kalau tidak mampu berduduk, kalau tidak mampu berbaring. Kalau tidak mampu berbaring. Kemudian ada penjelasan dari Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, Fa in ajaza an dzalika kullihi shalla bi niyyatihi wa umma bi tarfihi. Kalau seandainya dia lemah dalam hal itu, ya, artinya tidak bisa mampu semua, bahkan sampai berbaring pun tidak bisa menggerakkan tangan, kemudian mengangguk-anggukkan kepala, maka sholatlah dengan niatnya dan dia mengedipkan matanya sebagai bentuk syarat dia sholat. Tetap sholat asalkan muslim baligh berakal, selain wanita yang haid dan nifas. Ya, tentunya sholatnya sesuai dengan kemampuannya. Wallahu a'lam. Cukup kiranya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.